السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Mau ganti mic-nya? Ya, diganti aja. Jamaah. Iya. Dengar suaranya? Dengar enggak? Kurang keras? Sama aja. Kayaknya memang suaranya ustaz yang keras itu, bukan mic-nya. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Kalau dengar nama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit-pelit lah antum. Antum mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengar nama beliau, Allahu Akbar. Kadang-kadang belum terbiasa kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang jatuh cinta, pernah jatuh cinta jemaah. Anak kayaknya mau anak turunkan kursinya ini. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak bisa turun. Oke, enggak apa-apa, Ustaz. Orang kalau lagi jatuh cinta itu dengar nama kekasihnya disebut, berhenti dia tuh. Ini ada apa nih? Ngomong-ngomong pacarku, gitu kan? Itu kalau lagi jatuh cinta. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah Khalilur Rahman? Beliau adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, dan yang seharusnya kita cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ana jadi gak enak nih di sini. Ada Ustaz Aris di sini. Masa ana? Tapi Ustaz enggak apa-apa kan, Ustaz? Saya mau nulis. Allahu Akbar. Ana katanya idza hadharal ma' batalat tayammum. Itu ada kaidah fikih. Kalau ada air enggak boleh tayammum. Antum enggak sah salatnya. Ada air tayammum sama anak enggak sah. Dan ini airnya nih ustaz. Tapi mau enggak mau udah sampai Jogja nih ustaz. Ya terpaksa. Sebelum kita mulai kajian kita jemaah, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 Rajab. Hah? Tanggal 3 Rajab. Betul. Oke, enggak apa-apa. Iya, betul itu. Tinggal sedikit lagi antum benar itu. Kurang betul gitu. Nah, antum iya. Tanggal berapa? Tanggal tidak tahu. Kayaknya enggak ada tuh di penanggalan tuh. Masa tanggal tidak tahu gitu kan? Kalau antum? Iya. Tanggal 10 Mei 2014. Iya, sama kayak di masjid. Untuk melihat tuh. Tanggal 10 Mei 2014. Tapi kayaknya bukan tanggalannya orang Islam itu. Yang ana tahu orang Islam tuh penanggalannya Hijriah. Tapi kadang-kadang saya bingung. Di masjid, bukan masjid Jamas, apa Jamas? Jamasbah aja. Banyak masjid itu penanggalannya pakai penanggalan Kristus. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang mereka memulai penanggalan mereka dengan lahirnya Nabi Isa AS yang diklaim sebagai Tuhan oleh mereka. Dan itu hak mereka, gak ada masalah. Semua agama itu punya penanggalan masing-masing. Dan antum bisa lihat di penanggalan kita itu, ada tahun besar Cina. Apa namanya? Apa? Gak apa-apa, kalau antum gak tahu, sama-sama gak tahu. Ada tahun barunya Jawa. Pokoknya ada macam-macam, semua punya. Dan umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Gak sama penanggalan kita. Allah Jalla Jalalu berfirman memberitahu kita bahwa dia telah meletakkan penanggalan khusus buat hamba-hambanya yang beriman. Dia berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawa wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan Jalla Jalalu, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Yang pertama bulan apa? Yang pertama Januari. Nih, seneng gak? Ini menandakan kita benar seperti ini. Antum jangan ngomong enggak usah, kita enggak seperti itu. Ini sebagai contoh. Awalnya Januari, akhirnya Desember. Itu penanggalannya Masehi, kita katakan Kristus. Sedangkan yang Allah sebutkan di kitabnya ini, yang empat itu haram, itu bulan-bulan Islam. Awalnya siapa yang mau nyebutkan lengkap? Anda kasih hadiah. Lengkap. Ya, tunggu dulu lah, ada yang jawab di sini. Kok dul kok dah gitu kan? Iya, silakan. Safar, Qabil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Naam. Kemudian? Rajab, Sya'ban. Wah, ini Rajab, Sya'ban, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. 10 itu cuma. Ya Allah, siapa yang mau jawab? Kayaknya tinggal 2 lagi. Nah, fadal Bapak. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadal. Antum ambil nih hadiahnya. Masya Allah. Ternyata gak nyangka yang sudah jenggotnya putih bisa jawab. Biasanya kan yang tua kan sudah susah ngapalin gitu kan, gak hafal-hafal. Kayaknya beliau ini hafal dari muda. Insya Allah. Minha arba'atul hurum. Sebutkan empat arba'atul hurum. Ya, antum. Rajab. Terus Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Enggak urut tuh. Mau diulangin lagi yang pertama? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadal habibi. Silakan. Iya. Minha arba'atul hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini ada, kita sekarang ini masuk bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, termasuk bulan haram ini. Yang bulan haram ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bulan yang gak haram. Dibandingkan dengan bulan umpamanya bulan Syawal, dibandingkan dengan bulan Safar, Rajab ini punya memiliki kekhususan sendiri walaupun tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab tersebut. Maka tolonglah kita umat Islam ini penanggalannya di masjid paling enggak diganti. Bukan masjid ini aja, mana aja. Pengumuman-pengumuman kalau bisa. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah memiliki penanggalan khusus. Sudah memiliki penanggalan takwim hijrinya itu sudah ada. Dan ini berkaitan dengan agama kita, jemaah. Jangan meremehkan hal itu. Itu adalah simbol sebuah peradaban. Tatkala kita mengekor kepada Kristus, kepada penanggalannya Masehi, mau gak mau kita jadi ekor. Dan sampai kapan kita akan jadi ekor? Antum tahu kalau sapi jalan tuh, ekor itu cuma jadi cuma buat bersih-bersih. Enggak. Kita harus buktikan bahwa kita punya peradaban. Dan ini ibadah-ibadah kita. Puasa bulan apa? Bulan apa puasa? Betul? Iya, gitulah jawabnya. Puasa bulan Ramadan. Puasa tanggal 28 Juni kayaknya. Kok bisa puasa Juni itu dari mana? Kita puasa dari zaman Rasul sampai sekarang itu di bulan Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal, gitu kan? Enak hidup kita ini. Cuma karena umpamanya puasa sunnah, puasa yang tanggal 13, 14, 15 itu Hijriah apa pakai Masehi? Pakai Hijriah, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ana sampai sekarang belum bisa mencerna. Mungkin karena kekurangan ana juga. Ana ini Ustaz, melihat di masjid-masjid agung itu ada jam yang ada loncengnya. Ketika jam sekian, teng, teng, ana kadang-kadang berpikir, apa itu hadiah dari Belanda dahulunya? Iya, karena pada waktu itu kan Belanda pemerintahan. Dia itu menghadiahkan ke tempat-tempat ibadah. Dan Belanda kita tahu agamanya Kristen. Dan ibadah mereka pakai lonceng. Maka sampai sekarang saya gak paham kenapa ada lonceng. Bisa gak suaranya dihilangkan? Insya Allah bisa. Gak tahu. Ya, ini sekedar selingan ya. Kajian kita judulnya apa? 24 jam bersama Rasul SAW. Tapi anda kasih waktu sampai jam 9. Kita kajiannya 24 jam. Maka siap-siap nginep semua di sini insya Allah. Panitia nyediakan makan malam. Tanggung jawab yang kasih judul 24 jam ini harus tanggung jawab. Jamaah jauh-jauh datang. Ustaz, ada makan malam Ustaz? Oh ada. Ada jamaah. Di depan sana ada restoran-restoran itu bisa. Alhamdulillah disediakan sama panitia. Maka ya siap-siaplah. Kayaknya udah mau azan Isya. Jam berapa azan Isya? Oh, masih ada waktu. Bismillah. Yang ketiga, sebelum kita mulai, ana sebenarnya lebih suka ditulis Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama daripada Dr. Syafiq R. Basalama. Iya. Karena gak cukup tempatnya yang dibuang nama bapak ana. Ini termasuk gak birul walidin. Iya. Antum ketika tidak menyebutkan nama ayah antum, itu termasuk gimana antum? Ayah antum yang dia salah satu penyebab antum hadir ke dunia ini, gak disebutkan nama dia. Maka disebutlah. Mana? R. Al-Ab al-A'la katanya. Tapi terus terang jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bi arhamikum. Kalian ini pelajarin tuh nama-nama bapak kalian tuh supaya kalian bisa silaturahim. Supaya tahu sama sepupu kita, sama dua pupu kita. Sepupu itu bahasa Jawanya Ustaz, misana Ustaz. Hah? Nak sama. Hah? Nak sama. Nak sana. Nak sana Meturo itu. Bukan. Nak Jogja. Oh, Jogja. Iya, kita harus pelajari itu. Nasab kita itu harus kita pelajari. Jangan mengatakan Ustaz, ada apa Ustaz? Syekh Bakar Abu Zaid menceritakan di barat dulu. Di barat dulu mereka itu namanya sama menggunakan nasab. Umpamanya sampai sekarang mungkin sebagian masih menggunakan namanya Robert son of Michael begitu kan. Bin Michael. Itu untuk anak asli. Bukan hasil zina. Ada binnya. Tapi kemudian di barat itu ada pergaulan bebas yang menyebabkan banyak anak yang gak punya bapak. Akhirnya mereka caranya kalau yang gak resmi nikah itu Michael atau Robert Michael. Sampai terjadi kesenjangan sosial. Kelihatan nih, yang anak zina sama anak hasil nikah. Kemudian dihilangkan tuh, binnya dihilangkan semua. Supaya sama rata. Dan kita pun terpengaruh. Alhamdulillah kalau nikah masih pakai bin. Ustaz. Saya pernah ada teman tanya, Ustaz, anak mau ngasih nama anak anak Ustaz. Namanya panjang banget. Anak ngomong, sudahlah namanya Zakiyah binti Ahmad. Ah, itu kan kayak mau nikah aja Ustaz, kata dia. Kalau pakai binti itu kayak mau nikah. Bukan, binti itu namanya putriku. Anaknya bapaknya. Siapa yang hafal nama sampai kakeknya yang nomor 5? Anak kasih hadiah paling besar. Nah, fadal, paling gede nih hadiahnya. Nomor 5. Nomor 4, nomor 4. Nah, fadal. Sukardi Alatas bin Abdul Aziz bin Abdul Wahab bin Idrus. Tinggal satu lagi. Itu kan sama 3 bapaknya itu. Nggak hafal. Ana kasih yang kecil hadiahnya antum lah. Iya, yang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Fadal, fadal Ali, fadal. Antum kasih ke sana. Iya, barakallahu fikum. Tolonglah kita pelajari nasab kita ini. Karena ada hak orang tua kita, ada hak kerabat kita. Tatkala kita tahu sama nasab kita, ketemu sama fulan di pasar, ente siapa namanya? Fulan. Umpamanya namanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain. Oh, ente masih ada hubungan sama ana. Itu Zain kakek ana juga, gitu kan? Ketemu, oh masih kerabat. Itulah Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum mata silubi arhamakum. Gimana kita mau silaturahim orang kita enggak tahu sama nama kakek kita padahal. Tahunya siapa nama kakeknya? Eyang Kakum. Eyang Kakum nama kakeknya. Punya nama kakek kita itu. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita akan mulai kajian kita tentang 24 jam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tua silahkan nyenden. Gitu. Jangan yang muda nyenden, kan enggak enak sama yang tua. Walaupun kita kajiannya panjang itu. Jadi faktorlah yang muda-muda maju ke depan, yang tua kalau mau nyenden kan enggak apa-apa, Ustaz. Iya. Ini termasuk adab, adab belajar juga. Para jamaah rahimakumullah, betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menatap wajah beliau yang menambah keimanan di hati. Duduk bersama beliau yang mutiara-mutiara sunnah selalu terlontarkan dari lisan beliau. Salat di belakang beliau tatkala beliau menjadi imam, mengaminkan beliau tatkala beliau mengatakan waladhdallin, duduk mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali. Tapi itu suatu sejarah yang tidak bisa terulang kembali. Maka kita tidak perlu mengharapkan hal itu. Karena enggak mungkin. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dalam kondisi muslim, bisa mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu. Andai kata kita hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita beriman dengan beliau tidak? Enggak tahu. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Banyak. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah beliau, tapi ternyata dia fidarkil asfali minan nar. Dia berada di kelaknya api neraka. Sholat di belakang Nabi. Orang-orang munafikin. Kita enggak tahu. Maka yang ada disyukuri. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sehingga kita bisa merasakan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa merasakan indahnya nafas-nafas beliau, yaitu tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 24 jam amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hikmah, penuh dengan ajaran-ajaran yang mengandung pelajaran buat umat bagi kehidupan mereka. Beliau telah memberikan contoh sempurna buat umatnya. Kalau tadi ketika mukaddimah disebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada buat kalian di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Para jamaah, sekarang kita ini krisis suri tauladan. Anak-anak kita mungkin yang udah ngaji berkurang, tapi keluarga kita kadangkala yang menjadi idol mereka. Jadi idola mereka siapa? Pemain-pemain bola yang sholat dipakai namanya. Ronaldo. Allahu Akbar. Pakai tuh namanya Ronaldo dibawa ke masjid. Saya kenapa berpikir, ya Allah, ini namanya orang kafir. Kenapa dia bawa ke masjid? Karena dia cinta sama Ronaldo. Kalau yang cinta sama Manchester, saya kalau salah ngomong tolong dibetulin, karena saya gak pernah nonton Manchester. Kadangkala di motornya dikasih tuh Manchester, bajunya Manchester, di bukunya, di iPadnya kasih tuh Manchester. Kenapa? Karena dia cinta. Dan Rasulullah SAW mengatakan, yu'asyarul mar'u ma'aman ahad, orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Dan ternyata orang-orang non muslim itu pintar menggiring kita. Tahun 2000 kira-kira, 1421 Hijriah, saya bertemu dengan teman-teman dari Bosnia. Dia bawa majalah dari Bosnia. Syafiq kata dia, itu tahu, nih majalah, bagus nih majalah ini sebenarnya. Tapi ada satu yang berbahaya di majalah ini. Anak ngomong, yang mana? Dia buka di dekat halaman terakhir itu. Di situ ada cerita tentang artis-artis, tentang bintang film, bintang film. Nih, ini dibikin supaya anak-anak kita itu niru mereka. Diceritakan fulan ini bagaimana, fulan ini seperti ini. Dan berapa banyak orang-orang di antara kita yang suka sama itu idola-idola mereka. Dibikin umpamanya acara idola ini, idola ini, macem-macem idola. Karena umat ini butuh idola. Manusia itu dilahirkan suka niru, suka niru. Siapa aja, bapaknya sholat, anaknya tahu-tahu berdiri ikut sholat, Allahu Akbar. Bapaknya sujud ikut nungging dia. Karena manusia diciptakan itu suka meniru, maka diciptakanlah, dibuatlah idola-idola, panutan-panutan, agar orang itu meniru mereka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya sampai sekarang masih bingung. Soalnya waktunya tetap sampai jam 8.30, Ustaz. Kita 24 jam, Ustaz. Bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lebih-lebih sedikit tahanlah jemaah. Kayaknya sudah pada makan-makan, Ustaz. Ini ada suara. Tapi alhamdulillah jemaah. Sebelum kita lanjutkan 24 jam bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Tadi sama Bapak Kapolsek sudah disinggung sedikit. Sunnah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jelas. Sunnah itu pasti baik. Kalau tidak baik, bukan sunnah namanya. Definisi sunnah, insya Allah semuanya tahu lah. Sunnah itu adalah perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan beliau, perilaku beliau, sifat-sifat beliau, baik itu sifat akhlak beliau atau sifat jasmani beliau, kemudian persetujuan-persetujuan beliau, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah di dalam bab fikih. Ada sunnah di dalam bab fikih. Siapa yang tahu artinya? Antum. Udah jawab tadi belum? Belum. Oke, silahkan. Sesuatu bila dilakukan dapat pahala. Iya. Oke. Enggak apa-apa lah, anak kasih hadiah antum. Antum belajar sunnah lagi nanti kan, tapi kan. Nah, fadal, fadal. Ya, antum kasihkan ke sana. Sunnah itu yang ma'ruf nih. Afwan ya, anak harus masuk ini, lupa tadi sama panitia suruh masukin. Sunnah itu yang katanya kalau diamalkan maisabu fa'iluhu, yang dapat pahala kalau diamalkan wala yu'aqabu tarikuhu, gitu maksudnya. Enggak dapat sanksi yang meninggalkannya. Itu yang ma'ruf. Tapi menurut sebagian ulama, definisi itu kurang tepat. Karena sunnah itu pada hakikatnya yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Rugi kita. Ana kasih contoh lah, kalau kita ini bahasanya pedagang. Pedagang itu umpamanya kalau buka toko di depan rumahnya, depan rumahnya buka toko, dapat untung 1 juta. Buka di depannya Masjid Jami, Jami Bantul ini, dapat untung 27 juta. Di depannya, jarak rumahnya itu cuma 100 meter kira-kira. Di depan rumahnya dapat 1 juta. Di depan masjid dapat 27 juta. Kira-kira dia milih yang mana? Insya Allah berangkang ke masjid. Berangkang. Kenapa? 27 juta ini kata dia. Fulus ini. Bukan kreweng ini. Duit ini kata dia. Cuma orang kan mikirnya enggak. Ya kan cuma sunnah. Kalau dikasih amalan sunnah itu jawabnya kan cuma sunnah. Padahal dia itu kalau dagang hitung-hitungannya Masya Allah detail banget dia. Tapi kenapa dengan pahala? Itulah jamaah. Pahala sunnah ini bukan duit. Umpamanya baca Al-Quran, sunnah apa wajib? Kalau di sholat wajib lah. Kita di luar lah baca Quran, sunnah. Satu kali satu ayat, satu ayat. Satu huruf, 10 kebaikan gitu kan. Dua huruf, 20. Tiga huruf, 30 kali. Tapi subhanallah banyak orang yang gak ngaji. Karena pahalanya bukan duit. Coba antum. Alif lam mim. Keluar duit. Masya Allah. Lalikan kita bulah. Itu kenceng tuh ngajinya tuh. Karena pahalanya duit. Cuma pahala sunnah ini bukan fulus hitungannya. Maka kebanyakan orang meremehkan. Ketika yang makruh umpamanya. Jangan ngamalin itulah. Ya kan cuma makruh kata dia. Kalau yang sunnah cuma sunnah, yang makruh cuma makruh. Kapan kita mau dapat pahala gitu terus? Apabila kita seperti itu prinsipnya. Maka kita akan berbicara sekarang masalah sunnah ini. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu akan dapat banyak kebajikan. Yang pertama, menyampai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kalau dicintai oleh presiden, kira-kira seneng nggak? Masya Allah. Ketemu sama polisi di stop melanggar. Tenang pak, saya kenalnya presiden. Saya telepon ke presiden. Gak berani yang nangkap tuh. Karena kita kalau punya kenal orang gede itu merasa seneng. Bagaimana kalau yang kenal sama kita itu Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menciptakan segala yang berada di muka bumi ini. Allah yang menciptakan gunung-gunung, bintang-bintang. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Kita ada masalah, ya Allah selesai urusannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku mengumumkan perang sama dia. Allah mengumumkan perang kepada orang yang menyakiti kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Tuh, kalau ingin dicintain Allah, amalkan yang wajib-wajib. Jangan sholat tahajud, Masya Allah, 11 rakaat. Sholat tahajud 11 rakaat dari jam 1 malam sampai jam 3, Masya Allah. Sholat subuh jam 7. Tahajud jam 1, jam 3, sholat subuh jam 7. Enggak benar. Yang benar itu yang wajib, yang fardu-fardu. Ini Allah cintai. Maka jangan sampai meninggalkan yang fardu demi yang sunnah. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku itu terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang gak wajib. Yang hukumnya sunnah-sunnah. Sampai aku cinta kepada dia, kata Allah. Kalau sudah cinta, selesai urusan. Apapun yang kita lakukan. Dalam kondisi seburuk apapun. Kalau Allah cinta sama kita. Kita hanya perlu mengikhlaskan doa. Ya Allah, bantulah hambamu ya Allah. Selesai. Yang kedua. Faedahnya sunnah nih, melengkapi yang wajib, melengkapi menyempurnakan amalan yang fardu kita. Hampir semua amalan itu ada sunnahnya. Zakat, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Sholat seperti itu, ada sholat sah yang wajib 5 waktu, betul, yang wajib 5 waktu. Apa yang 5 waktu kita sudah sempurna? Laung kadangkala Allahu Akbar. Itu motor dari kunci belum tadi ya. Sampai atahiyat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kabur lihat motornya. Alhamdulillah masih ada motornya. Kadangkala orang sholatnya gak sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihitung tuh dari amalannya. Kita bakal dihisap amalan kita. Akan ada hitung-hitungannya. Yang menghitung bukan KPK. KPK akan melihat dari tahun sekian sampai sekian ente punya harta berapa gitu kan. Yang menghitung ini Allah Jalla Jalalu. Yang alimun bidhati sudut. Gak ada yang tertinggal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar atom yang kecil itu bakal datang dia melihatnya. Baik itu baik atau yang buruk. Yang pertama dihisab itu as-shalah. Kemudian kalau sholatnya sempurna, ya udah itu sempurna. Fa in kanat naqisatan, kalau ternyata sholatnya kurang sempurna. Masalah sholat nih penting banget. Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Unzuru li 'abdi hal lahu min nawafil?" Coba lihat nih, hambaku ini punya enggak amalan-amalan sunnah? Ada. Itulah amalan sunnah itu yang akan menyempurnakan sholat-sholatnya. Seperti itu amalan-amalan yang lainnya. Zakat kita, puasa kita. Ada orang yang alhamdulillah ketemu puasa cuma bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tengah bulan dia puasa karena dia takut apa Ramadan itu sempurna. Mungkin banyak yang kurang sempurna. Itu faedah mengamalkan sunnah yang kedua. Yang ketiga, kita akan terhindar dari amalan-amalan yang gak nyunah. Karena waktu kita sudah full. Antum kayak nih botol. Botol ini kalau sudah full, mau diisi lagi? Nggak bisa. Tapi kalau botolnya cuma setengah, bisa diisi lagi. Maka dengan kita mengamalkan yang sunnah-sunnah itu, nggak ada ruang untuk amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk. Karena kita sudah tutup ruangnya. Yang keempat, ya kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Azan. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan yang kelima, itu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla jalaluhu mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad katakan tuh sama orang-orang yang ngaku cinta sama Allah. Ngakunya cinta sama Allah. Cinta itu bukan hanya di bibir. Masya Allah. Ini selingan. Nah, cinta itu bukan hanya di bibir. Wah, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah. Buktinya. Hati. Mana buktinya kau cinta? Ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Dik, aku cinta banget sama kau. Istri yang ngomong gombal kau bangun. Datang tiap malam jam 12 malam. Gitu kan. Kadang-kadang kan ada, enggak ada bukti. Begitu pula cinta kepada Allah Jalla Jalla, ada buktinya. Ada buktinya. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutin aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, ada yang marah ini. Hah? Nah, oke, itu faedah-faedah dari kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa sudah banyak pahalanya. Ada di antara kita yang merasa, oh, anak ini udah cukup besar. Gak ada waktuku kecuali untuk beribadah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi coba dilihat, apakah amalan itu dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita hari ini akan mengkaji. Hari ini tanggal berapa jemaah? Tanggal 10. Tanggal 11 kita hari ini. Karena mulainya tanggalan Hijriah itu dengan terbenamnya matahari. Kita tanggal 11. Bulan apa? Rajab, betul. Rajab 1435 Hijriah. Maka kita akan mulai dari pagi tadi. Kita gak mau mulai dari malam kan. Kan mulainya hari ini. Tapi dari terbenamnya matahari. Bingung juga kita. Tapi yang ana tulis dari pagi nih jamaah. Mungkin nanti ustadznya dibetulin. Iya. Di pagi hari itu apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau bangun dari tidur? Mengusap wajahnya, mengusir tidur. Mengusap wajahnya, mengusir tidur. Jadi orang kalau bangun itu kadangkala mau subuh, namanya orang tidur itu nikmat banget. Bekernya udah dipasang. Jam berapa dipasang? Jam 7. Jam 7. Biasanya dipasang jam 4. Bunyi kring kring. 5 menit lagi hidup lagi. Kring kring. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalas yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Rasulullah SAW bangun itu duduk. Kemudian beliau mengusap tidur itu dari wajahnya. Orang kalau tidur biasanya kan ya ada kotoran di wajahnya. Kalau antum kepingin bangun, duduk. Imam bangun mau sholat malam, mau sholat subuh. Tapi kalau bangun masih rebah-rebahan, subhanallah. Gak usah ngomong orang lain. Anak kadang ngelihat jam 3 nih. Jam 3, bentarlah 5 menit bangun jam 4 lewat sudah. 5 menitnya itu gak kerasa. Namanya orang tidur. Jangan 1 jam. Ashabul Kahfi, berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. 309 tahun Masehi apa Hijriah? Hijriah. Ingat Hijriah tuh Qomariyah. Iya 309 tahun. Kalau Masehinya 300 tahun kira-kira. Itu mereka tidur, bangun, kerasanya baru wajib tidur mungkin setengah hari. Apalagi kita. Maka yang mau bangun sunnahnya nih duduk. Kalau mau bangun duduk, udah. Kalau orang duduk itu walaupun ngantuk, mau gak mau miring-miring sedikit, tapi masih duduk. Tapi kalau rebahan habis biasanya, hilang. Yamsahu an-naum an wajhi, diusap tuh tidur, diusir dari wajahnya. Kemudian baca doa bangun tidur. Mana yang hafal doa bangun tidur? Gak ada hadiahnya teman-teman, gak apa-apa. Papa, anak-anak kasih hadiah. Hadiahnya gede-gede, masa doa bangun tidur gede-gede? Iya, doanya dua, bukan satu. Yang ingat satu. Ya hadiahnya yang kecil aja kalau yang satu. Nah, Papa. Artinya. Gitu mak. Yang telah menghidupkan aku setelah aku mati gitu. Kemudian kepadanya Allah barakallahu fikum. Fadhal ya habibi. Nah, silakan untuk kasih ke mereka. Nah. Doa sebelum tidur, siapa yang tahu? Antum nu ingat yang datang kajian ngantuk baca doa. Loh, Ustaz, boleh kan Ustaz? Kalau ngantuk banget baca doa gitu kan. Jangan nanti mimpinya buruk-buruk di masjid gitu kan lagi kan. Apa doanya kalau mau tidur? Bismika Allahumma amutu ahya. Kita lihat Rasul sallallahu baca doa. Mengingatkan bahwa hidup kita ini hanya 24 jam. Enggak tahu apa kita bakal bangun lagi di pagi harinya. Kita diikat dalam kehidupan ini supaya ingat mati. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilaihin nusyur, ilaihil masir. Selalu kita diingatkan, kita bakal mati. Ada orang yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam cari dunia. Tapi ketika dia mengatakan bismillahumma amu, iya aku bakal mati. Aku gak tahu bakal bangun lagi enggak nanti pagi. Ketika bangun, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang bangun tidur. Dilihat yang kirim SMS. Gak baca doa. Mau tidur sama. Masya Allah, tambah lagi adanya. Tenang jemaah, masih banyak waktunya. Kita insya Allah. Alhamdulillah. Anak kayaknya minum dulu jemaah. Jemaah ada air kan? Iya, bismillah. Ingat mati. Bangun tidur, tinggalkan HP-nya. Mau tidur, gak usah ribut sama. Ganti status. Mau tidur. Bangun tidur, bangun. Alhamdulillah. Anak sudah sholat tahajud. Ada apa laporan sama teman-temannya sudah sholat tahajud itu? Itu antara kita sama Allah. Jalla-jalla. Udah, HP-nya taruh. Jangan dibuka itu HP-nya sampai kita menyelesaikan sunah-sunah Rasulullah SAW dan kewajiban kita. Oke, baca doa itu. Kemudian doa yang lainnya, kalau yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Alhamdulillah yang telah menyembuhkan jasadku. Nikmat jemaah bisa bangun lagi itu. Banyak orang yang subuh bangun kipli, gak bisa, sakit, digotong ke rumah sakit sama keluarganya. Maka kita bersyukur tuh bangun langsung alhamdulillah. Hilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, ruhku balik. Kemudian wa adzina li bidzikri, mengizinkan aku tuh ingat Allah. Berapa banyak orang yang bangkit dari tidurnya langsung ingat dengan duitnya. Fulan punya utang nih, aku mau tagih hari ini. Sudah, mana? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnahnya lagi bersiwak. Bangun tidur nih. Sebelum wudu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di malam hari itu, beliau bangunnya memang malam hari. Sampai subuh. Tidur sebelum subuh sedikit. Beliau itu bersiwak kalau bangun. Dan itu mengusir tidur. Sekarang siwaknya pakai apa? Boleh gak pakai kayu jati? Boleh gak? Boleh gak? Soalnya anda lihat di sini kan kayu jati semua gitu kan. Kayaknya terlalu mahal gitu. Boleh siwak pakai kayu apa aja asalkan enggak beracun. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan milik tetangga. Antum enggak boleh tuh pohonnya tetangga gitu kan? Enggak boleh, harus yang halal. Jadi boleh antum bersiwak tapi tidak membahayakan. Jangan bersiwak pakai bambu. Ya, bersiwak. Saya sampai sekarang tetap mengharapkan kepada teman-teman yang di IPA mungkin ya, yang dia di perkebunan atau apa, untuk bisa menemukan di Indonesia ini pohon yang bisa buat siwak. Itu pahalanya insya Allah sampai kiamat dicatat. Itu pohon arok itu adanya di Arab sana. Tapi di Indonesia banyak sekali pohon macam-macam. Tinggal diteliti mana yang kira-kira itu tidak bergetah ya. Ada orang pakai siwak tahu-tahu gak bisa buka mulutnya gitu kan. Karena bergetah itu kan karena gak ngerti. Maka ini butuh orang-orang yang alim di bidangnya mencari. buat umat loh. Dan insya Allah pahalanya akan nyambung nanti. Siwa. Kayu apa? Kayu manis. Waduh, kayu manis antum kayaknya jadi sayuran aja tuh. Tapi perlu ada penelitian, harus ada riset di hutan Indonesia yang begitu wah banyaknya, harus ada. Antum niatkan, ya Allah, aku ingin berkhidmat buat umat supaya umat Islam ini sholat bisa bersiwak. Yang ada siwak kadangkala beli di Saudi, ya udah kering tuh, mau sholat tuh. Karena pada iya pada putus-putus di mulutnya itu siwaknya gitu kan. Tapi perlu yang segar itu insya Allah. Kemudian berwudu. Nih, itu sunnahnya wudu antum untuk mengangkat hadas antum dan mengusir syaitan. Sebelum wudu, sunnahnya kalau bangun tidur itu dibasuh tangannya 3 kali. Jangan langsung dicuci. Kata Rasulullah SAW, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Kalian ini enggak tahu di mana tuh bermalam tangannya. Namanya orang tidur, tangannya main kemana-mana belusuan. Kita enggak sadar. Tapi kalau kita langsung cuci muka kita atau kumur-kumur, sedangkan ternyata di tangan kita sudah belusuan kemana-mana ke tempat yang enggak bagus, ya akhirnya jadi penyakit. Ini lihat subhanallah sempurnanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh bersihin, cuci tangan. Anak ingat Syekh di kelas itu cerita tentang hadis ini. Beliau membaca di kitab, kalau nggak salah Siyar A'lamin Nubala atau kitab yang lain, ada seseorang yang membantah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dia membantah. Dia mengatakan, ana a'rif aina batat yadi. Aku tahu di mana tanganku bermalam. Berarti aku enggak perlu cuci tangan. Karena kesombongan dia. Rasul mengatakan, kalian enggak tahu di mana tangannya bermalam. Orang yang tanya, aku tahu. Subhanallah, pagi hari dia terbangun. Maaf, tangannya sudah masuk ke duburnya. Orang ini menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dosa yang besar. Menolak. Hati-hati. Kita amalkan itu sunnah. Rasul ini utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau enggak pernah berbicara dari hawa nafsunya, enggak pernah. Yang beliau sampaikan itu in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah jalla jalaluh. Kemudian ketika udah cuci tangan ya, mulai kumur-kumur, disunahkan untuk memasukkan air di hidung kita. Itu sunnah. Sehat kan cuma sunnah, faedahnya besar sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthir thalathan." Kalau kalian bangun tidur kemudian berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Kadangkala ada orang yang cuma ditempelkan ke hidungnya, bukan disedot ke hidungnya. Kemudian dikeluarkan. Kecuali kalau puasa, jangan banter-banter. Takut keminum nantinya. Seperti jangan keras-keras nyedotnya, jangan dalam-dalam. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Setan itu bermalam di hidung. Sebagian ulama mengatakan, apa benar setan itu bermalam di hidungnya? Padahal orang ini sudah berzikir. Kan kalau sebelum tidur dia berzikir, setan enggak bisa menggoda dia. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan salah satunya, setan itu kan biasanya masuk ke hati. Ketika kita berzikir dia enggak bisa masuk ke hati kita. Bermalam di mana? Di hidung kita. Dengan kita membersihkan hidung kita, setan akan pergi. Di samping kita akan segar ya, diri kita. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan juga orang kalau dibersihkan hidungnya itu insyaallah bacaannya lebih enak. Enggak seperti orang yang sedang pilek deh. Kadang kalau bacaannya ya kurang pas lah makharij hurufnya. Itu disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita wudu nih. Tadi kita wudu. Dosa-dosa kita berguguran jemaah. Dosa kita. Wudu kapan saja. Tapi kita bicara tentang sunnah dari pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim aw al-mu'min," apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu, "fa ghassala wajha," kemudian dia mencuci wajahnya. Dia cuci wajah. "Kharaja min wajhi kullu khathi'atin nadhara ilaiha bi'ainihi," akan keluar semua dosa-dosa yang pernah diamalkan dengan matanya. Dengan wudu kita hendak membersihkan wajah kita, tapi yang bersih dosa mata kita. Allahu akbar. Kemudian ma'al ma'a ma akhir qatrin ma, akan gugur dengan akhir air di wajah kita. Wa idza ghassala yadayhi, kalau dia cuci tangannya sama, dosanya akan keluar dari tangan yang pernah dilakukan oleh tangan yang pernah memukul orang, pernah menduting. Duting ini bahasa Indonesia apa? Menunjuk. Nah, menunjuk orang kadang kalah enggak benar, itu akan keluar dosa-dosa dari sana yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Kemudian kalau dia cuci kaki sama seperti itu, dosanya akan dibersihkan. Alhamdulillah Ustaz, kaki ana selalu kajian. Iya, kalau ada kajian. Kalau enggak ada kajian, kemana kaki? Kita enggak tahu, kadang-kadang kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dengan wudu berguguran tuh dosa-dosa. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah wudu baca doa setelah wudu. Ini sunnah, Ustaz. Kan cuma sunnah. Ingat, kita lihat apa pahalanya. Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, tidaklah seorang berwuduk kemudian dia berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syah." Orang kalau baca doa setelah wuduk tadi, doanya "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," niscaya Allah akan bukakan buat dia 8 pintu surga buat dia. Berapa jumlah pintu neraka? Antum. Tuh hati-hati. Kalau enggak tahu sama pintu neraka nanti, paling enggak kan kita bisa membedakan, "Ah, nih pintu neraka jumlahnya sekian." Kita bisa berlindung dari Allah. Berapa jumlah pintu neraka? Ah, dapat bisikan antum tuh. Iya, 7. Pintu surga 8 dibukakan buat orang yang baca doa setelah wudu. Betapa seringnya kita wudu enggak baca doa. Habis wudu langsung ngobrol. Baca tuh doa. Kemudian sholat 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh tuh, yang sebelum subuh, yang setelah azan ya. 2 rakaat qobliyah subuh yang setelah azan itu lebih baik daripada dunia dan isi. Bisa dibayangkan. Antum kalau kehilangan untung satu hari 10 juta, insyaallah nangis. Iya. Seharusnya anda dapat untung 10 juta. Antum kehilangan untung 1 M, insyaallah separuh edan. Iya. Sebagian orang itu kalau kehilangan keuntungan 1M seharusnya dia dapat nih, hilang waktu, dia kadang-kadang stres. Harus dirukyah gara-gara kehilangan 1M. Tapi ketika kita kehilangan dunia yang lebih baik dari dunia dan isinya, santai kita. Santai. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Kita santai, enggak pernah ribut. Bahkan ada orang-orang yang tidak pernah berpikir kehilangan itu. Ustaz, alhamdulillah ana salat subuh, Ustaz. Ya alhamdulillah gitu loh. Itu yang wajib, tapi untuk menyempurnakan nih dunia dan isinya. Itu. Kemudian yang laki-laki salat subuh diusahakanlah di masjid. Orang-orang munafik. Salat enggak? Jamaah. Orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat enggak? Salat mereka. Yang jadi imam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamnya. Ada orang munafik ternyata. Rasul mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Yang paling berat salat buat orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kalau salat isya ya mereka salat berjamaah sebagian ke masjid. Ada yang enggak ke masjid, ada. Dan biasanya yang terlihat enggak ke masjid orang-orang munafik pada waktu itu. Kalau salat zuhur itu kan terang. Banyak orang yang kelihatan. Nih, aku nak masjid. Karena Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik salat. Tapi dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat malas-malasan. Salat tapi malas. Yura'una an-nas, salatnya pun riya supaya dilihat orang. Berarti salatnya di rumah. Kalau di rumah enggak ada yang ngelihat. Kalau antum salat di rumah, ada yang ngelihat? Enggak ada. Berarti mereka salatnya di mana? Di masjid tuh. Datang ke masjid. Yura'una an-nas. Supaya dilihat sama orang-orang tuh, aku salat. Kalau salat isya sama subuh, petengan. Kayak tadi, enggak ada yang ngelihat. Kalau enggak ada lampu, apa kelihatan ke masjid sama enggak ke masjid? Enggak kelihatan. Karena gelap gulita. Itu berat buat mereka. Karena sholat mereka memang landasannya adalah riya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tolonglah hayya 'ala shalah subuh bismillah. Ana 40 tahun enggak pernah sholat subuh di masjid. Ada. Karena kita terus terang masjid-masjid kita ini alhamdulillah baru-baru aja ramai. Tahun 2000 ke bawah tuh sepi masjid. Kadangkala yang sholat itu masya Allah, yang azan, yang komat, yang jadi imam juga sendirian. Wah kadangkala masjidnya tutup. Sedih kita ini kadangkala. Subuh saya ke masjid loh, kok tutup kata dia. Oh iya, yang tukang azannya pulang kampung. Allahu Akbar. Kita benar-benar sedih. Maka tolonglah. Kita dengar azan hayya 'alas shalah, diajak sholat. Hayya 'alal falah, bukan cuma ke sholat. Ayo kan menuju kepada kesuksesan. Antum melihat ketika ada acara-acara motivasi itu. Motivasi untuk orang untuk menggapai kesuksesan. Ramai yang datang, bayar jemaah, bayar. Mahal lagi gitu. Ini dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dapat tuh antum di masjid, dapat. Antum melangkah, tiap langkah pahala satu. Satu dosa dihapuskan. Terus sampai masjid. Kemudian baca doa masuk masjid. Ana mau kasih hadiah. Siapa yang tahu doa jalan ke masjid? Iya, fadhal. وفي سمع نورا وفي بصر نورا نعم ما شاء الله يلني نورا بارك الله فيك. اوكي sudah antum bacalah fadhal pak. Tapi itu doa bukan dihafalin doa. Dibaca kalau ke masjid. Ada yang hafal kan, tapi gak pernah baca. 2-3 hari lupa lagi itu doa. Maka baca doa itu. Minta cahaya kita sama Allah SWT. Karena hidup ini penuh kegelapan. Gelap. Tanpa cahaya dari Allah Jalla Jalaluh, kita bakal jatuh ke jurang. Seperti dalam sebuah ruangan yang gelap gulita dunia ini. Kalau antum tidak punya center. Iya, center. Sentolop. Jawa Timurnya sentolop, iyalah. Afan lah, nah ini kadang-kadang bahasanya salah. Sentolop, antum gak punya cahaya. Ada ular gigit antum. Tapi ketika antum punya cahaya itu, oh ini loh, oh ini yang haram, enggak boleh ada dekat-dekat. Oh ini loh, pintu menuju surga, ana mau ke sana. Pakai apa? Pakai cahaya. Maka kita butuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus duduk di masjid nih, berzikir, nunggu sampai matahari terbenam. Terbit apa terbenam? Kalau terbenam saat sampai asar. Ya sampai terbit. Dapat apa tuh? Subhanallah. Sekarang ini jamaah, umroh itu mahal. Mana yang punya travel umroh di sini? Hah? Mana Ustaz? Berapa umroh sekarang? 30 juta. Allahu Akbar. 32 juta. Haji nunggu berapa tahun? 12 tahun. 2027. Allahu Akbar. Nah, nih bisa dapat umroh haji enggak usah bayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Anas, dan hadis ini sahih riwayatkan Imam Tirmidzi, apa kata Rasul? Man shallal ghadata fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat yadhkurullah. Nih di garis bawahin. Bukan main baby. Ada duduk di masjid, Facebook gitu. Enggak dapat ini. Karena hadisnya itu yadhkurullah. Zikir, mau ngaji, mau sholawat buat Rasulullah SAW. Apa aja berzikir. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Jaraknya sebentar jemaah. Thumma shalla rak'atain, terus dia sholat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin. Dia akan mendapatkan pahala umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi enggak perlu antum daftar. Hah? Enggak perlu daftar. Kalau belum haji daftar antum, harus haji, wajib. Jangan habis pulang dari masjid, masjid apa mana lupa terus. Jamasbah. Topinya hitam ganti putih. Ente kok ganti tapi putih? Habis haji ya nak. Katanya ustaz kalau nunggu dari subuh sampai matahari terbit, haji kata dia. Ya enggak seperti itulah. Itu pahalanya. Tapi belum haji tetap antum. Antum jangan nulis di namanya haji. Ha gitu kan. Tanya sama temannya, ente ha dari mana? Dari jamasbah. Nah, itu pahalanya. Tapi tetap haji itu tetap wajib bagi yang mampu gitu kan. Yang enggak mampu Allah telah menyediakan pahala. Subhanallah, rahmatullahi wasi'ah. Allah telah jadikan peluang bagi orang-orang yang tidak mampu berangkat haji. Enggak bisa, dia enggak punya duit memang. Sampai mati enggak bisa haji, dan sampai mati tidak pernah duduk di masjid sampai matahari terbit. Kan eman-eman jemaah. Paling enggak mati tapi sudah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan tidur habis subuh. Kadangkala banyak orang nih habis subuh sholatnya di sebelah tempat tidurnya. Allahu Akbar. Cepet-cepetan. Assalamualaikum, kepalanya sudah dibantal. Langsung. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, beliau mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahin tuh buat umatku di pagi hari mereka. Berkah tuh pagi hari. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di pagi hari. Anak kayaknya harus minum lagi nih, Ustaz. Alhamdulillah, waktunya masih banyak, jemaah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu doa Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan seorang ibu yang tidur. Ibu-ibu dengar kan? Seorang ibu yang tidur setelah subuh. Itu bakal banyak pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan. Karena anaknya sudah keburu bangun semuanya. Iya, ribut ngurusin anaknya. Tapi ketika dia bangun setelah subuh gak tidur, dia mulai mengerjakan pekerjaan. Diberkahin tuh waktunya. Bisa baca Quran, bisa hifdz Quran. Yang gak pernah baca Quran, baca tuh. Baca walaupun satu ayat. Bangun tuh, Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Boleh enggak? Dapat pahala, jangan ketawa antum tuh. Dapat pahala. Besok baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Jamaah, banyak orang yang sampai mati enggak pegang Al-Qur'an. Banyak. Yang enggak kena Qur'an kecuali bulan Ramadan ada. Jadi kalau mau nyuruh orang baca Qur'an, jangan terlalu lalu antum. Antum paling enggak satu hari satu lembar. Enggak pernah baca suruh satu lembar. Satu ayat aja belum, satu ayat. Insya Allah. Ketika tumbuh cinta kepada Qur'an tuh, anak hari ini baca tiga. Baca tiga. Besok capek, tetap targetnya satu harus selesai. Tapi tiap hari. Rasulullah SAW mengatakan, khairul amali adwamu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal kebajikan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka jangan tidur setelah subuh. Diberkahin. Katanya orang Jawa, gak tahu Jawa mana. Kemarin di kelas ada yang ngomong, kalau tidur setelah subuh rezekinya dipatok. Dipatok ayam gitu kan. Keduluan ayam. Dan memang betul. Berkah itu coba dicari pagi hari. Baca wirid pagi dan sore. Kat pagi, baca wirid pagi. Di antara wirid pagi ini, yang insya Allah semuanya hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala, subhanallah. Pagi hari antum, antum mulai dengan doa kepada Allah. Yang pertama diminta itu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan harta. Karena dengan ilmu ini, kita bisa cari rezeki. Kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi kalau enggak punya ilmu, Ustaz, yang penting ana dapat fulus. Dari manapun, yang penting kan Allah yang ngasih, Ustaz. Ya enggak. Allah sudah batas itu, mana yang halal dan mana yang haram. Maka kita butuh ilmu nafi'an, butuh dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kita mohon. Yang kedua, setelah ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban. Kita ini hidup butuh rezeki. Butuh kita minta sama Allah rezeki. Jangan karena sudah kaya, kayaknya anak gak mau minta lagi sama Allah. Jangan. Allah itu murka kepada orang-orang yang sombong, yang tidak minta kepadanya. Minta sama Allah. Rezeki terus minta. Rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Bukan rezeki yang banyak. Karena saya ingat punya teman, dapat amalan dia. Teman sekampung datang ke rumah, "Fik, aku oleh amalan, mandi amalan." Jadi, masya Allah, kata dia. Amalannya mandi. "Oh, apa amalan ini?" "Cuma sayang," kata dia, "kalau anak amalkan ini, rezekinya anak cepat habis." Coba anak kepingin dengar amalan. Nggak tahu sih amalan itu. Anak dengar dari dia, dia mengatakan, "Allahumma inni as'aluka rizqan kathiran wasi'an min ghairi ta'abin wala nasab." Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang banyak, yang luas, yang enggak perlu capek-capek dapat. Betul kata dia. Enggak perlu capek-capek, habisnya enggak capek-capek juga. Rasul menyuruh kita minta rizqan thayyiban, tuh yang ada berkahnya. Banyak enggak berkah buat apa? Iya, Ustaz. Tapi banyak berkah lebih bagus. Ya tentulah banyak berkah lebih bagus, tapi kan kadang-kala kita dikasih sedikit sama Allah. Yang ketiga, kita juga mau masuk surga. Rizki itu modal untuk dunia kita. Masuk surga butuh modal, itu amal. Kita minta amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, bukan yang banyak, bukan yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tidak diterima buat apa? Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih, innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang salat selama 60 tahun salat, enggak ada satu pun salat yang diterima dari dia. 60 tahun jemaah. Rasul mengatakan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimu sujudahu wa la yutimu ruku'ahu. Itu ada orang-orang yang rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna, Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Sholatnya tidak sesuai dengan aturan Rasul SAW. Maka hati-hati, kita minta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima sama Allah SWT. Kemudian di antara doa yang kita baca nih, ketika pagi, apa? Allahumma ma aslaha bi min ni'mah au bi ahdin min khalqik, faminka wahdaka la syarikala walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu nikmat yang ada pada diriku sekarang atau berada di semua ciptaanmu, semua kecuali itu darimu ya Allah, darimu ya Allah. Ini termasuk pengakuan kepada Allah bahwasanya apa yang ada pada diri kita dari Allah. Faminka wahdaka la syarika, tiada sekutu, tiada orang yang ikut-ikut dalam nikmat yang kau berikan kepada aku. Ini murni dari engkau ya Allah. Walakal hamdu walakal syukur, maka bagimu segala pujian dan segala syukur untukmu ya Allah. Yang baca ini dia telah bersyukur kepada Allah untuk hari itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Baca apa? A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Banyak orang masih menggunakan umpamanya klinik-klinik. Apa oleh kok gawe jimat umpamanya. Selamat, jaluk selamat. Kalau cari selamat sama siapa? Yang punya selamat. Setiap sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Allahumma antas salam. Kaulah ya Allah yang maha salam, selamat dari segala kekurangan, yang memberikan keselamatan kepada hambanya. Wa minkas salam, keselamatan itu datang cuma dari kau ya Allah. Masa kita mau cari ke tempat lain keselamatan? Baca itu. Kemudian pakai sandal biasanya orang itu pagi hari. Insya Allah kalau keluar rumahnya gak nyeker, pakai sandal. Sunnahnya pakai sandal yang kanan apa yang kiri dulu? Yang kanan dulu. Kita kadang-kadang meremehkan sunnah, dapat pahala. Pakai sandal dapat pahala, subhanallah. Tapi kita kadang-kadang tidak mengamalkannya. Kemudian sarapan, masya Allah. Sarapan baca bismillah gak? Baca bismillah. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kiri. Banyak tuh orang-orang. Dia lupa kalau Rasul mengatakan fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Syaitan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Antum kalau sarapan sudah masya Allah baca bismillahnya kenceng ya. Bismillah. Gak perlu antum baca surat Al-Baqarah. Baca bismillah. Kemudian minumnya pakai tangan kanan. Banyak orang-orang kalau saya ketemu saya tegur, yang kanan lah Ustaz. Kotor Ustaz yang kanan Ustaz. Yang kiri kan bersih. Jadi subhanallah, ini gelas insya Allah bisa dicuci jemaah. Apalagi gelasnya gelas plastik gitu ya. Nanti bakal dibuang. Maka tolonglah, ini sunnah-sunnah jangan diremehkan. Pernah suatu saat Rasulullah SAW lagi makan bersama. Ada salah seorang makan bersama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada dia, kul. Dia makan pakai tangan kiri. Banyak orang makan pakai tangan kiri itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, anak kidal Ustaz. Oke, memang ada yang kidal orang-orang itu. Tapi tetap harus dibiasakan dengan yang kanan. Kalau anak itu kidal makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, yang salah insya Allah bapak ibunya. Karena anak kecil gak tahu apa-apa. Anak kecil itu seperti lembaran kertas putih, tinggal bapaknya yang nulis. Mau dibikin merah jadi merah, putih-putih. Maka orang tua bakal bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang makan pakai tangan kiri, maka Rasul SAW mengatakan kepada orang ini, "Kul bi yamini." Kau makanlah dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan apa? "Ma astati'." Aku gak bisa makan dengan tangan kananku. Ya mungkin karena kebiasaan dia. Mungkin dia kidal. Mungkin dia malu ditegur Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, lastata'ta. Mudah-mudahan kau tidak bisa. Fama ru'ya ba'da dhalika yarfa' yaminahu. Tidak pernah orang itu ngangkat tangan kanannya. Langsung lumpuh. Ketika Rasul mengatakan, lastata'ta. Hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Maka hati-hati. Tolong yang anaknya makan tangan kiri, nak, tangan kanan terus kita harus bersabar. Harus bersabar. Yang tidur anaknya enggak sholat subuh dibangunin. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Bangunin tuh anaknya. Kita ini kadang-kadang ribut jamaah untuk sekolah. Udah jam 7 nih. Udah mau datang jemputan. Tapi enggak pernah ribut kita membangunkan dia. Sholat subuh. Memang capek jamaah. Anak punya anak kecil dua hari itu kalau bangunin ya Allah kadang-kala anak baca ayat itu. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Dibangunin, "Baba, 5 daqiqah. 5 menit lagi, Bang. Tidur lagi dia. Kita tungguin 5 menit, bangunin lagi." Bah, sebentar aja gitu, Bang. Pernah bangun, tahu-tahu tidur di kamar mandi sambil berdiri gitu. Itu anak-anak, kita memang suruh wastabir 'alaiha. Itu perintah Allah, suruh sabar. Memang seperti itu, mendidik anak itu butuh kesabaran. Dan kita pun besar karena didikan orang tua kita. Kita tahu bagaimana capeknya orang tua kita mendidik kita pada waktu itu. Kemudian baca doa keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Yang tidak biasa. Yang biasa kan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yang enggak biasa. Tafadhal. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au adlima au udlama au ajla au ijma. Masyaallah, barakallahu fikum. Nini anak kasih yang gede antum sedikit. Barakallahu fadl dikasihkan ke. Nah, barakallahu fikum. Tu doa ya. Yang baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, itu sudah cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan fayalqa syaitanu syaitanan akhar. Masyaallah Ustaz. Materi sampai jam 10. 10 Ustaz. Jam 20 jemaah. Kayaknya udah habis nih Ustaz. Ya. Kita terakhir ya, enggak apa-apa Ustaz. Selesai ini Ustaz. Nah, baca doa tuh. Itu setan ketemu sama setan lain. Kaifa anta bi rajulin yuqal, akan dikatakan kepada orang yang membaca doa bismillah tawakkaltu ini, hudita wa kufita wa uqit. Kau akan dikasih petunjuk sama Allah. Dicukupi sama Allah dan dijaga sama Allah. Setan kemudian ketemu sama setan lain. Gimana kita nih menggodain orang yang sudah dijaga sama Allah, yang udah dicukupin, yang udah dikasih hidayah? Gak bisa. Setan sampai gak bisa godain. Tapi setan bisa godain kita supaya kita gak baca itu. Kita digodain setan supaya keluar rumah gak baca ini sering. Sering kita itu. Nah, ana gak ngomong antum ya, ana lah. Ana kalau ngomong sering, Ustaz udah ngajakin riset apa semuanya kan. Belum. Ya, bacalah doa itu jemaah. Judulnya ini harus diganti semacam, bukan 24 jam. Karena 1 jam bersama sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan kalau ada yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Kita sampaikan kisah kemasyarakat kepada kesalahan atas materi yang dia sampaikan dan waktu sampai 20.30 itu permintaan dari panitia telah mendapatkan jawab dari 20 sampai 20.30 dan untuk pertanyaan untuk ibu-ibu bisa lewat SMS di 0877-388-26023. Ulangi 0877-388-26023. Sekarang untuk dari bapak-bapak sekalian, saya menjawab pertanyaan bisa langsung via kertas dan diutamakan adalah yang terkait dengan materi. Nah, ini Ustaz ana baca sendiri soalnya Ustaz ya. Soalnya kalau ana enggak bisa jawab, enak Ustaz. Ana tinggal taruh gini kan. Pokoknya antum lihat yang kertasnya ditaruh berarti Ustaznya enggak bisa jawab. Ustaz, jika kita ambil wudu dan ingin berdoa sebelum tidur tapi malah kentut duluan, apa perlu diulangi lagi? Kalau bisa diulangin diulangi lagi. Kalau enggak bisa ya bismillah. Karena kadangkala udah sampai tempat tidur gitu ya. Kita sudah ngamalkan tuh sunnah sebelum tidur mau wudu, sudah ngamalin, sudah ambil wudu, sudah gosok gigi kita, sudah pakai siwak. Kalau enggak bisa ya udah tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu sudah mencatat niat kita mau tidur dengan wudu kita. Seperti itu. Nah, ini berkaitan kita jawab yang ada kaitannya dengan ya. Ya, ya. Ini kalau tidur ada sunnah-sunnahnya dijalankan. Kalau sunnah dalam berbisnis apa saja? Ini kayaknya Ustaz nanti mah. Sunnahnya berbisnis itu kalau dapat untung bagi-bagian tuh. Ah. Iya. Orang ini jamaah subhanallah kalau lagi ada masalah cerita sama sahibnya. Anak ini lagi gini-gini, lagi dapat untung, dia. Tuh sunnahnya kalau dapat untung ngomong gitu kan. Ini bagaimana dengan urutan doa-doa setelah bangun tidur? Masya Allah nih. Ada yang banyak sunnah Rasul nih. Sampai ke masjid doa masuk WC. Kan baca doa juga. Iya betul. Baca doa juga. Jangan nyelonong-nyelonong gitu kan. Masuk WC baca doa. Kemudian kita berpakaian baca bismillah. Ketika meninggalkan rumah. Itu baca doa keluar rumah. Namzat apa beda sholat fajar dan sholat qobliyah subuh? Insya Allah gak ada bedanya. Itu sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Jadi setelah azan sholatnya. Yang sama yang akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ustaz, sholat sunnah itu sama dengan bacaan sholat wajib. Apakah yang dibaca waktu sholat sunnah itu sama dengan sholat wajib? Bebas-bebas aja. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu memang dianjurkan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Baca seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau antum mau baca, ya baca itu. Tapi mau baca yang lainnya boleh, dalam artian antum mau baca surat Al-Baqarah umpamanya, tetap boleh. Tapi yang lebih baik itulah yang pendek-pendek aja. Karena memang kita mau sholat subuh. Dan mungkin ini juga himbauan kepada saudara-saudara kita yang jadi takmir masjid, supaya jarak antara azan sama qomat itu dikasih waktu. Ada jarak lah. Karena apa? Orang yang rumahnya jauh, saya mungkin di kampung saya itu agak jauh lah. Kita kadang-kadang ke masjid itu sudah at-tahiyat. Iya sudah at-tahiyat. Karena memang jarak antara azan sama qomatnya terlalu pendek. Sedangkan jarak rumah jauh gitu kan. Mau gak mau ya tolong diberikan hak kepada orang-orang yang sholat ke masjid ini supaya bisa ke masjid. Dan sholat dapat qobliyahnya. Dan qobliyah memang dianjurkan untuk sholat sunnah jamaah di rumah. Khairu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Di masjid yang paling baik. Dan ini tolong diperhatikan. Sholat sunnah di rumah. Karena apa? Rumah kita jangan sampai jadi kuburan. Enggak ada sholat. Ustaz, kan istri kita sholat. Iya, istri itu ada liburnya sholat. Ada liburnya dia sholat. Kadang-kadang dia enggak sholat 7 hari. Kalau kita enggak sholat sunnah di rumah, berarti tidak ada sholat di rumah kita. Sama sekali. 7 hari bayangkan. Dan anak-anak kita juga butuh panutan. Jadi antum sholat sunnah di rumah, kalau istri enggak sholat, anak kan masih ikut sholat. Oh, bapak sholat. Terus dilihatkan. Jadi subhanallah, sunnahnya Rasulullah SAW itu sempurna sekali jamaah. Masya Allah. Nih, masukan kepada penyelenggara. Mohon besok lagi agar tidak membatasi ustaz siapapun yang dakwah agar materinya tersampaikan semua. Insya Allah bisa sampai subuh gitu ya, jemaah. Ini ada yang bertanya. Ini pertanyaan yang kedua ini. Hadisnya tentang wailul ladzi yuhadditsu fayaktibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul. Ya, hadisnya sahih. Orang yang berdusta ketika bergurau ya untuk membuat orang lain tertawa itu tetap enggak boleh. Bagaimana cara mencintai amalan-amalan sunnah untuk supaya kita menjalankannya lebih mudah? Nah, memang butuh cinta. Ketika antum bekerja di satu perusahaan, antum bekerja di satu perusahaan dan antum dongkol mengamalkan, insya Allah pekerjaannya gak bakal bagus. Tapi kalau antum enjoy mengamalkan, kita lihat orang-orang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore tiap hari sampai mati enjoy jemaah. Pagi-pagi berangkat dia kerja. Berapa hari dia kerja? Masa yang sunnah ini sedikit, berapa jam kita butuh? Memang 24 jam sunnah bersama Rasulullah SAW. Tapi mengamalkannya itu gak harus duduk. Zikirnya gak harus, enggak. Kita sambil berjalan. Naik kendaraan ada sunnahnya. Gitu kan? Masuk rumah ada sunnahnya. Allahu Akbar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Paling gak kita pelajari dulu. Supaya kita cinta. Kemudian kita gambarkan tuh surga Allah pahalanya. Kita cuma digaji jemaah. Cuma digaji 2 juta. Kerja sebulan penuh mau kita. Kira-kira kalau antum disuruh ganti jantung yang berdetak itu. Orang pasang ring berapa sekarang? 70 juta. 70 juta pasang ring. Kalau 3 ring berapa? Antum lihat. Mata. Antum gak bisa lihat buta. Mau bayar berapa antum? Maka dengan sunnah-sunnah salah satunya sholat duha ya. Itu sunnah untuk bayar nih. Bayar sewa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara menghindari maksiat? Amalkan sunnah. Antum kalau ngamalin sunnah, berzikir, keluar rumah baca doa. Tadi doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar aku tidak tersesat dan tidak disesatkan. Minta. Au azilla au uzal. Jangan sampai aku terpleset atau diplesetkan. Kerjanya setan memelesetkan kita. Au adlima au udlama. Jangan sampai aku berbuat zalim. Karena kadang-kala orang keluar rumahnya mendzalimi orang. Dan jangan sampai aku dizalimi ya Allah. Au ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku berbuat bodoh sama orang atau membodohin, dibodohin orang. Itu doa tuh. Ini amalan sunnah. Antum insya Allah kalau baca-baca itu mudah-mudahan diselamatkan dari kemaksiatan. Bagaimana agar kita selalu istiqamah dalam sunnah? Nah, berdoa. Kita tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Minta terus. Karena kita di masa fitnah, di masa kekacauan, yang banyak orang-orang paginya masih nyunnah, sorenya sudah keluar dari Islam. Kita lihat orang-orang yang diiming-imingin dengan ya dengan jabatan, dengan bakso, dengan indomie ya. Di beberapa tempat itu kadang-kala kita, ya Allah, kasihannya sama mereka. Maka supaya bisa istiqomah punya ilmu, belajar. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Ustadz, ada sunnahnya enggak kalau mandi bareng istri? Masya Allah, sunnah tuh. Rasulullah SAW mandi sama Aisyah. Yang punya istri ya. Nah, apakah wanita, ibu kita sholat di rumah dan selesainya menunggu di tempat beliau sholat, berzikir hingga matahari terbit, apakah beliau dapat pahala umroh dan haji? Mudah-mudahan. Syekh bin Baz berpendapat insya Allah dia dapat. Walaupun Syekh Uthaymin ketika membicarakan hal ini, hadisnya sholat berjamaah di masjid, kata beliau. Tapi insya Allah wanita yang duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat ala khairin azim dia. Dia termasuk amalan yang besar sekali. Karena wanita ini gak ada syariat untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak dianjurkan bagi mereka untuk ke masjid. Tapi boleh ke masjid. Jangan disalah pikir perempuan gak boleh ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian liang tuh. Jangan kalian larang tuh. Hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah Allah, ke masjid-masjid. Jangan. Jadi tetap wanita dianjurkan di rumah. Insya Allah perempuan yang duduk berzikir sampai matahari terbit, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala itu. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, tolong dilanjutkan ringkasan 24 jam indahnya sunnah bersama Rasulullah SAW. Ana gak ikut-ikut, panitia yang tanggung jawab. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran via Android, HP? Sebab sebagian orang ada yang menyatakan tidak menghormati Al-Quran. Nah, berkaitan dengan ini, kalau baca Quran di masjid, ada Quran, pegang Quran. Karena Quran itu memiliki kekhususan sendiri. Tapi kalau kita gak ada Quran, ya gak apa-apa baca pakai Android, HP umpamanya. Atau kita dalam kondisi tidak berwudu, perempuan dalam kondisi haid umpamanya, baca di sana. Karena HP itu bukan Al-Quran. Kita masuk kamar mandi bawa HP itu enggak? Bawa tuh HP. Maka beda dengan Al-Quran. Kalau antum di masjid ada Quran, taruh HP-nya. Karena pegang Quran beda dengan pegang HP. Dan pahalanya berbeda. Pahala memegang Al-Quran Karim, membaca pakai Al-Quran Karim. Karena itu punya kekhususan tersendiri Al-Quran. La yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali tahir. Ada sebagian ulama mengatakan tahir ini muslim, Ustaz. Tapi anda lihat pendapat Syekh bin Uthaimin mengatakan Rasul tidak pernah mengatakan mengistirahkan muslim dengan tahir. Tahir yang termaksud adalah tahir bersuci. Tapi memang ada khilaf pendapat di antara para ulama. Tapi ingat, kalau memegang Quran lebih baiklah keluar dari khilaf yang ada, pegang dalam kondisi berwudu. Tapi kalau HP gak apa-apa, itu pegang gak wudu, gak masalah. Nah, bila kita bermaksiat kemudian bertobat, apakah tetap akan mendatangkan kepada kita maksiat tersebut di hari kiamat? Kalau Allah terima tobat kita, selesai. Man taba taba Allah alaihi yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Masya Allah, separuh-separuh sekarang buat ibu-ibu. Oh, ini masalah utang. Sunnahnya enggak ngutang. Iya, sunnahnya pagi hari itu jangan cari utangan. Sunnahnya itu baca doa supaya terhindar dari utang. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sering Nabi baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Sekarang ini orang dipaksa ngutang. Dikasih keringanan-keringanan. Bahkan ditelepon. Ente mau ngutang gak? Nih, kita ada duit nih. Diteleponin tuh pengusaha-pengusaha supaya berhutang. Maka tolonglah, HP pun sekarang ada yang ngutang. Kepingin Android yang harga 4 juta, ngutang, subhanallah. Para ulama menjelaskan tentang hukum berhutang itu boleh, lil hajah itu boleh. Tapi kalau gak ada keperluan, dibenci hal itu. Karena banyak orang ngutang untuk bermewah-mewahan. Istrinya ngutang, bang, ana mau utang bang. Buat apa? Kepingin beli kalung emas yang 2 kilo coba. Itu kan. Enggak. Ngutang aja gitu. Enggak. Terus ini bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang suka berhutang? Wah. Alkisah, saya warga baru di perumahan tetangga saya. Setiap bulannya hutang tiap bulan bahkan 2 kali sebulan. Maka tolonglah. Kalau memang butuh banget ya. Kalau tidak butuh jangan. Karena Rasul berlindung, orang kalau berhutang itu nanti janji, kalau janji gak ditepatin, itu biasanya. Seperti itu. Kemudian Ustaz, yang mana Ustaz? Yang di bawahnya? Oh sudah. Oh ini. Ustaz, terkadang teman-teman membicarakan bola, terlihat asyik, kata dia. Ya itu termasuk ngomong yang mungkin gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai antum apa ya, membangga-banggakan, bela-belain klub ini. Wah, kadangkala sampai istri diceraikan sama suaminya. Gara-gara bola. Kejadian ini, kejadian. Ketika Piala Dunia kalau gak salah. Di negeri Arab sana. Suami istri nonton bola nih. Si istrinya jagoin yang satu. Menang jagoan istrinya. Wah, kata dia anti tolik. Cerai kau. Bisa gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, sebagian bapak-bapak suami kalau nonton bola lebih lama dari nonton istrinya. Ana harus minum lagi nih, Ustaz. Ibu-ibu, kalau ingin ditonton suaminya, bikinlah tontonan. Iya. Kalau pakai daster udah bolong-bolong gitu kan. Si suami lihat 2 menit, aduh katanya enggak lah. Gitu kan. Halal, yang halal. Bikin tontonan-tontonan yang halal. Jadi bapak-bapak juga harus perhatianlah sama istrinya. Tuh istri dikeluarin dari rumah bapaknya tuh ke rumah antum. Ditaruh di sangkar sama antum. Suruh ngurusin rumah. Suruh bersihin rumah, ngurusin anak. Gak pernah dapat apresiasi dari antum. Gak pernah antum ngomong, istriku, aku ini gak bisa balas kebaikan. Allahu Akbar. Gak bisa, kita mau balas kebaikan istri. Kalau gaji orang. Insya Allah bertahun-tahun kita kerja, gak terbayar gajinya istri kita. Dari pagi dia kerja, gak tahu jam. 24 jam kerjanya. Kalau mungkin 25 jam, ada 25 jam, dia kerja 25 jam. Tengah malam, jam 3 malam, nangis anaknya. Bapaknya ambil bantal. Siapa yang bangun? Bikinin susu buat anaknya. Anaknya sakit. Anaknya nangis tuh. Pagi bangun, kopi ini kok belum siap nih. Allahu Akbar, si ibu dengan gendong anaknya bikinin kopi. La ilaha illallah. Antum bisa bayangkan tuh peran istri itu. Maka nih, ini rintihan ibu-ibu terhadap bapak-bapak. Ustaz, bagaimana jika setelah subuh kayaknya ini suami istri kumpul kemudian tertidur, apakah kehilangan pahala sunnah pagi? Insya Allah dapat pahala tuh sunnah. Baca doa, tapi ada sunnah lagi, baca doa. Ketika seorang suami mau kumpul sama istrinya, itu ada doanya. Supaya anaknya nih gak jadi preman nantinya. Gak jadi benar. Doanya Allahumma jannibna syaitan. Wajannibi syaitan mimma razaqtana. Supaya setan ini gak ganggu keturunan kita. Ada seorang. Gimana? Gak nyusahin pak polisi itu. Gak nyusahin. Sekarang banyak orang itu menghubungin istrinya tanpa bismillah. Nyeruduk-nyeruduk. Kayak sapi gitu. Gak baca bismillah. Akhirnya jadinya ya itu. Ada seorang ustaz ngomong. Anak kayaknya ustaz. Anak ini gak tahu. Ini banyak orang-orang yang gak benar ini karena bapaknya gak baca bismillah tuh. Waktu bikin. Bisa jadi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan makan dengan tangan kanan terhadap orang yang kita hormati? Semisal ke ibu, bapak, mertua kita. Nah, subhanallah. Kadang-kadang kita ini mau negur mereka gitu ya. Susah. Harus pilih-pilih waktu. Ngomong dengan cara yang baik. Ya. Pak, ini ternyata ada sunnah, Pak. Tunjuk ini. Coba, Pak, baca hadisnya, Pak. Anak kurang bisa dibaca artinya nih, gitu kan. Pura-pura, gitu kan. Akhirnya dibacain. Oh, ternyata gak boleh ya. Makan, minum pakai tangan kiri, gitu kan. Ketika kita caranya santun sama mereka. Tanya bapak atau bapak mertua. Pak, ini saya baca hadis ini sahih gak ini, Pak, ya. Coba mungkin bapak bisa ngoreksi, gitu kan. Oh, mertuanya ketika gitu, sini. Wah, itu kan seneng banget ya. Ente ini nyinggung ana nih. Tapi ya pelan-pelan dengan cara yang santun insyaallah. Perempuan lebih baik sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Tapi enggak apa-apa ke masjid. Ingat. Karena kadang-kala ada perempuan-perempuan yang merasa jenuh di rumah. 24 jam dia di rumah. Gak keluar. Mau belanja tukang sayur datang ke depan. Rumahnya kan. Terus dia 24 jam. Kadangkala dia jenuh ke rumah. Maka Rasul mengatakan. La tamna'u. Jangan dilarang tuh. Dia ke masjid jangan dilarang. Walaupun sholat dia lebih baik di rumahnya. Lebih baik kata Rasul. Kalau ke masjid dapat 27. Di rumahnya lebih baik daripada 27. Di rumahnya. Tapi tetap jangan dilarang. Jangan dilarang. Kita bicara masalah. Lebih baik di rumah. Ini loh, Ustaz, tolong diulang tentang yang suami sudah lama mengaji, rajin ke masjid dan rajin berangkat kajian, tapi masih suka menonton bola dan berita bola yang di situ diselingi musik dalam berita bola, dan habis subuh kok tidur lagi. Kayaknya antum yang ngasih nasihat ini. Ya, suami-suami ini kadang-kadang memang yang namanya hobi itu kadang-kadang susah ya. Tolong dikurangin lah sedikit-sedikit ya. Tolongin sedikit-sedikit, karena itu kadang-kadang menghabiskan waktu kita. Kita nonton bola berjam-jam, ngaji gak mau. Ngaji satu ayat aja susah gitu kan. Habis subuh, tidur lagi. Jam 3 dipasang bekernya. Dik, jangan lupa bangun jam 3. Bang, mau sholat malam. Ya sholat malam, nonton bola. Subhanallah. Tuh ada orang-orang yang dibelain tuh. Kayak gitu. Maka tolonglah, insya Allah. Kalau sudah ngajinya kencang, sholatnya kencang, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menghabiskan waktu kita, yang menghabiskan waktu kita, ya bisa dikurangin lah. Ya ini, hati-hati masalah bola lagi, ya, di situ diselingin kadangkala, ya iklan-iklan ada perempuan-perempuan, ada, ya nggak baik-baik, bisa jadi kita dapat dosa tuh, nonton bola nggak dapat pahala, dapat dosa nanti. Bismillah, kalau suami belum paham sunnah, tapi istri sudah paham, bagaimana upaya istri untuk merubah suami agar cinta sunnah? Masya Allah, ini perjuangan buat ibu-ibu nih. Perjuangan. Bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Bapaknya udah ngaji, istrinya gak ngaji. Disuruh pakai kerudung. Kau dulu menikah dengan aku seperti ini, maka aku tetap seperti ini. Itu kadang-kadang seperti itu, ada. Terjadi, makanya perjuangan. Ibu, seorang istri, bahasanya kepada suami bukan perintah. Seorang anak buah kepada komandannya gak ada nyuruh-nyuruh. Yang ada memohon bahasanya. Bang, ayolah bang ikut kajian bang. Aku kepingin ditemenin abang ikut kajian. Iya dah, yuk berangkat. Ya, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau si istri memohon, jangan nyuruh. Bang, kau ini gimana sih? Udah bau kuburan gitu. Wah, gitu kan. Itu bakal berantem tuh sama istrinya. Maka istri kalau dapat suami kayak gitu doakan, doa terus. Diajak suaminya, bang, aku nih doa buat abang tiap hari bang, supaya abang lebih cinta sama aku gitu kan. Terus dirayu tuh suaminya, insya Allah baja yang kuat itu lama-lama dibakar lele dia jangan. Sudah selesai belum Ustaz? Nah, kayaknya ini buat besok aja loh. Kayaknya ada pertanyaan. Yang mau tanya, insya Allah Ustadz Aris akan melontarkan beberapa pertanyaan, akan bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, saya jawab. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari Ana, kalau ada yang kurang berkenan dari Ana, dan Ana mohon maaf. Ana mohon maaf yang sebesarnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari Ustadz Aris di sini, beliau insyaallah akan meluruskan yang salah dari ana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana udah selesai.